Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kami sayang padamu ya Rasul. Kami rindu padamu ya Rasul. Antai ترس الخافق عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Muhammad.